Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 17 Oktober 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ya mana ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang keempat dari bab ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ketika Aisyah menyampaikan sebuah kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengirim sebuah pasukan kecil yang ditunjuk padanya seorang amir dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keadaan sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu wa arda memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Kebiasaan tersebut adalah ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda selesai dari menukilkan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah suratul Fatihah, maka beliau akan menutupnya dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhiril ayah. Maka hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah yang demikian diperbolehkan wahai Rasulullah, atau apa pendapatmu tentang yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat yang mengadukan, saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Tolong tanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan beliau melakukan hal tersebut? Setiap selesai dari suratul Ikhlas dan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka pasti akan ditutup dengan suratul Ikhlas. Begitu setiap rakaat yang ada di dalam salat-salat jahriyah. Maka ketika ditanyakan oleh para sahabat yang telah diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sahabat tersebut pun menjawab, li'annaha sifatu ar-Rahmani. Karena di dalam ayat-ayat yang ada di surah Al-Ikhlas tersebut terdapat sifat Ar-Rahman, terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku pun mencintai apabila aku sering membaca suratul Ikhlas tersebut. Maka ketika mendengar hal tersebut, ketika mendengar alasan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Sampaikan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai sifat-sifat Allah yang khususnya terdapat di dalam suratu Al-Ikhlas. Dan faedah demi faedah ikhwati fillah yarakumullah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana seorang yang mencintai sesuatu itu akan senantiasa ingin dekat dengan sesuatu tersebut. Sebagaimana halnya sahabat tadi selalu menutup setiap rakaat yang dimiliki oleh beliau dengan membaca suratul Ikhlas. Saking cintanya beliau terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkhusus yang terkandung di dalam suratul Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim taala, pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang keenam. Tadi adalah hadis yang kelima. Afwan apabila salah menyebutkan. Tadi yang kita bahas adalah hadis yang kelima. Dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang keenam, yang merupakan hadis terakhir dari bab al-qira'atu fi shalah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis terakhir ini akan dikisahkan oleh Jabir ibni Abdullah tentang salah satu teguran yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kita bacakan riwayatnya, hadis yang keenam atau hadis ke-98 dari silsilatul Umdah. Berkata musannif alaihi rahmatullah an Jabirin radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adzin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu arda, falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadda'ifu wadhul hajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya menasihati Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la, seandainya engkau mengerjakan salat dengan membaca surah al-a'la wahai Mu'adz, sabbih isma rabbikal a'la, atau mungkin surah yang kedua wasyamsi wadhuhaha asyams, atau mungkin surah yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam walaili idza yaghsha suratul lail. Seandainya engkau wahai Mu'adz ibni Jabal ketika engkau mengimami mereka pada salat-salatmu membaca tiga surah yang termasuk bagian dari surah-surah pendek tersebut. Kenapa? Fa innahu yusalli wara'aka, karena orang-orang yang salat di belakangmu al-kabir adalah orang-orang yang sudah tua renta. Wadda'if, ada orang-orang yang lemah. Wadhul hajah, dan ada orang-orang yang memiliki hajat, kebutuhan setelah sholat itu selesai ditegakkan. Hadis ini, ikhwati fillah yura'akumullah, adalah penggalan dari hadis yang cukup panjang yang dikisahkan di dalam riwayat tersebut yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah tentang keadaan Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah. Yang mana Mu'adz ibni Jabal adalah seorang yang berasal dari kaum beliau, yang kaum tersebut bernama Bani Salimah. Dan Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah suka untuk mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang nantinya beliau pun selesai mengerjakan sholat bersama Nabi alaihi salatu wasallam akan kembali ke kampung Bani Salimah dan akan memimpin mereka dalam mengerjakan sholat-sholat wajib mereka. Dan ini dilakukan terus oleh Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu arda, sehingga ketika Mu'adz ibni Jabal ingin mengerjakan sholatul fajr, maka Mu'adz ibni Jabal pergi dahulu bermakmum di belakang sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu baru beliau kembali kemudian mengimami mereka. Begitu pula dalam salatul zuhur, demikian pula dalam salatul asr, al-maghrib, dan kisah ini terjadi pada salat al-isya. Ketika salatul isya, maka seperti biasa Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu arda pergi ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam bermakmum bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai dari salatul isya yang beliau kerjakan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu arda kembali ke kampung beliau bersama Bani Salimah untuk memimpin mereka mengerjakan salatul isya. Bagaimana Mu'adz ibni Jabal mengimami mereka? Padahal Mu'adz ibn Jabal sudah selesai mengerjakan sholatul isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan dalam riwayat yang panjang tersebut bahwa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengerjakan sholatul isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika beliau memimpin sholat di tengah-tengah kaumnya Bani Salimah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengerjakan sholat sunnah ratibah, sholat sunnah yang beliau kerjakan ba'da al-isya. Maka imam memiliki niat untuk mengerjakan sholat sunnah, adapun makmum memiliki niat untuk mengerjakan sholat wajib, yakni sholat al-isya. Maka dari sini para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan, ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwasanya diperbolehkan apabila imam dengan makmum itu memiliki niat yang berbeda. Misalkan imam memiliki niat untuk mengerjakan sholatul isya dalam satu masjid, ternyata ada seorang musafir atau mungkin kumpulan dari beberapa musafirin masuk ke masjid tersebut belum sempat mengerjakan sholatul maghrib, maka tidak perlu musafirin tadi menunggu imam yang mengerjakan sholatul isya selesai baru mereka mengerjakan sholat sendiri. Tidak perlu, bergabung bersama jemaah yang ada di masjid tersebut. Walaupun imamnya mengerjakan sholatul isya, maka makmumnya memiliki niat berbeda, tidak masalah. Makmumnya, para musafirin tadi, memiliki niat untuk mengerjakan sholatul maghrib terlebih dahulu. Dan inilah yang dijelaskan oleh para fuqaha, bahwa perbedaan niat antara al-imam dengan al-makmum tidak dipermasalahkan. Tidak mengapa. La ba'sa biha. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, Mu'adz ibn Jabal di malam tersebut memimpin sholatul isya yang dikerjakan oleh beliau di tengah-tengah Bani Salimah. Maka Mu'adz ibn Jabal mengerjakan sholatul isya, yang artinya beliau mengerjakan sholatul sunnah dengan memanjangkan bacaannya. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah tersebut bahwa Mu'adz ibn Jabal membuka rakaat pertama setelah suratul Fatihah tentunya dengan suratul Baqarah. Padahal posisi makmum ini sudah cukup lama menunggu Mu'adz ibn Jabal untuk menjadi imam. Begitu pula mereka seharian sudah bekerja, ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di ladang, ada yang berternak, dan yang seterusnya. Masing-masingnya letih. Sudah di akhir malam. Maka posisi dari Mu'adz ibn Jabal yang memulai rakaat pertama dengan membuka suratul Baqarah membuat sebagian makmumnya gelisah. Yang akhirnya salah seorang dari makmum tersebut keluar dari shaf jamaah yang bersama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akhirnya salah seorang dari mereka keluar dan mengerjakan sholatul isya sendirian, munfaridan. Setelah itu berangkat menuju An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya mengeluhkan apa yang telah dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal di tengah-tengah kaum Bani Salimah. Maka sampailah orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diadukanlah apa yang dikerjakan oleh Mu'adz ibn Jabal. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Mu'adz ibn Jabal dengan wajah yang memerah. Ketika Mu'adz ibn Jabal menghadap Nabi alaihi salatu wasallam, disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, afattanun anta ya Mu'adz, dengan amarah yang ada di sisi beliau. Padahal Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak asing lagi di tengah-tengah kita bagaimana kedudukan seorang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda di tengah Nabi alaihi salatu wassalam. Mu'adz ibn Jabal ibnu Amrin ibnu Ausin al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mu'adz ibn Jabal ibnu Amrin ibnu Ausin al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau adalah seorang sahabah yang menyaksikan Al-Uqbah, perang yang kedua yang dilakukan di bawah komando Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Bai'at yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dihadiri oleh Mu'adz ibn Jabal. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dimulai dari Ghazwatu Badrin dan peperangan-peperangan setelahnya senantiasa setia diikuti oleh sosok Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Bahkan saking dekatnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan sosok Mu'adz ibn Jabal, di akhir usia beliau, di akhir usia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan al-Islam dan mengajarkan syariat-syariat Islam kepada penduduk negeri Yaman, ahli Yaman. Ini kedudukan Mu'adz ibn Jabal. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Maka tidak disia-siakan sosok Mu'adz ibn Jabal, karena memang beliau adalah seorang sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia yang memiliki kompetensi yang tinggi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pun meminta untuk Mu'adz ibn Jabal terus berdakwah di negeri Yaman. Maka singkat cerita, selesai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, bergantilah dengan khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda memanggil Mu'adz ibn Jabal dan menempatkan beliau sebagai seorang yang memimpin negeri Syam. Posisi-posisi mulia, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma ardhahum. Bukan orang biasa. Orang yang luar biasa kedekatannya bersama kibar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai diberikan amanah yang tidak kecil. Yang singkat cerita dari kisah kehidupan seorang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau wafat pada musim wabah At-Ta'un, terkhusus Ta'un Amwas pada tahun ke-18 Hijriah. Maka beliau pun wafat tepat pada tahun ke-18 Hijriah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana sosok Mu'adz ibn Jabal telah digambarkan kepada kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kedekatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menjadikan sosok beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang bermujamalah, berbahasa basi atas kesalahan, atas kekeliruan yang dilakukan oleh seorang yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dalam hal ini adalah Mu'adz ibn Jabal. Ketika ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan Mu'adz ibn Jabal yang memanjangkan salatnya, terkhusus salatul isya yang dilakukan di akhir waktu, sudah banyak yang letih, sudah banyak yang capek dari kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari, kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari dari pagi hingga malam. Malam pun masih harus diimami oleh seorang Mu'adz ibn Jabal dengan bacaan yang panjang. Salatul Isya dibuka dengan Suratul Baqarah. Maka ini sebuah kekeliruan. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal dari kesalahan tersebut diadukan oleh salah seorang dari kalangan kaumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat demi nasihat, wejangan demi wejangan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda, sampai kepada penggalan hadis yang ada di hadapan kita sekarang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi, apabila engkau salat bersama mereka wahai Mu'adz, cobalah engkau baca surah-surah yang pendek, Subhis marabbikal a'la, atau mungkin wasyamsi waduhaha, atau mungkin walaili idza yaghsha. Karena orang-orang yang sholat di belakangmu wahai Mu'ad, ada orang-orang yang tua, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan, orang-orang yang sudah capek seharian bekerja. Maka ringankanmu. Ini yang disampaikan Nabi SAW dari penggalan nasihat kepada sosok Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah penting untuk bisa kita bahas. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Di dalam penjelasan beliau, ketika beliau menukilkan hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardah ini. Berkata Imam Si'di alaihi rahmatullah, wa qawluhu fi hadithi Jabir, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adhin, falawla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la ila akhirihi. Wal waqi'atu fi salatil 'isya. Kejadian hadis ini, kisah ini terjadi ketika salatul 'isya. Wa hadhihi suwar, dan surah-surah ini, allati dzukir, yang telah disebutkan, min awsatil mufassal, dari pertengahan surah-surah yang pendek. Artinya tidak terlalu pendek kisar, tidak pula panjang sekali, tapi pertengahan, termasuk bahagian dari surah-surah yang pendek, tapi tidak terlalu pendek. Subhis marabbikal a'la asyams, begitu pula ulail, ulaili idza yaghsha. Awsatil mufassal, pertengahan. Ini yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa fihi kama taqaddam, dan di dalam riwayat ini seperti yang telah kita bahas, annahu yajibu 'alal imami mura'atu halil ma'mumin, wajib bagi seorang imam untuk benar-benar memperhatikan keadaan para makmumnya, wa alla yutilu bihim, dan sudah sepantasnya pula untuk para imam tidak memanjangkan bacaan-bacaan di jemaah tersebut, pada salat-salat tersebut, walau athara dzalika aktsaruhum, kalau ketika memanjangkan surah demi surah dari salat-salat yang ada itu bisa mengganggu kenyamanan mayoritas dari jamaah salat, mayoritas dari al-ma'mumin. Maka ini sebaiknya ditinggalkan. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Si'di alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan pula hadis ini dengan penjelasan dari Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Ketika Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah menukilkan hadis ini, beliau mengatakan, asyarhu, penjelasan dari hadis ini, yang pertama adalah maudu'ul hadis, pembahasan umum dari hadis ini adalah al-qira'atu fi salati wa mashru'iyyatu takhfifi fiha. Bacaan dalam salat, terkhusus salatul isya, dan apa yang disyariatkan ketika seorang imam diminta untuk mentakhfif, meringankan bacaan-bacaan mereka ketika salat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan al-ma'na al-ijmali, makna secara umum dari hadis ini. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, asy-syara' al-islami yattasifu bis-samahati wal-yusri wa 'adami at-tasydidi. Syariat Islam itu memiliki sebuah sifat khusus yang tidak dimiliki oleh syariat-syariat yang lainnya, la Nasrani wala al-Yahud, dan yang lainnya dari agama-agama selain Islam, keyakinan-keyakinan selain Islam. Syariat Islam memiliki kekhususan. Apa kekhususan tersebut? Kekhususan tersebut kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah adalah as-samahah wal yusri wa 'adami tasydid. Di antara kekhususan dari syariat Islam yang mulia ini, yang turun dari Nabi, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-samahah, keluhuran, kedermawanan, mudah untuk memaafkan orang lain. Ini as-samahah namanya. Wal yusri, begitu pula kemudahan. Wa adami tasydid, dan tidak mengenal yang namanya kaku. Tidak kaku syariat Islam. Tidak keras. Tidak kolot. Ini ciri khas dari syariat Islam. As-samahah wal yusr wa adami tasydid. Keluhuran, kemudahan, dan tidak kaku. Li'anna tasydida wa ta'sira min masawi'ihima. Karena sifat yang kaku dan sifat yang suka menyulitkan orang lain itu adalah sesuatu yang jelek. At-tanfir, masuk ke dalam pembahasan ini adalah at-tanfir, membuat orang lain lari, membuat orang lain menjauh. Maka ini tidak dikenal dalam syariat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum mukminin, wala tunafiru, dan jangan kalian membuat lari mereka. Jangan kita membuat orang jauh dari syariat Islam. Karena syariat Islam ini hakikatnya penuh dengan kemudahan. Penuh dengan al-yusr. Penuh dengan keringanan demi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, man amman nasa, orang-orang yang mengimami manusia, orang-orang yang menjadi imam di jemaah-jemaah salat, ayyu khaffifa mura'at li halati ad-du'afa wa dzawil hajah, untuk mereka mentakhfif, meringankan bacaan-bacaan salat mereka dalam rangka memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka dan orang yang memiliki kebutuhan. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau seandainya dia salat sendirian, munfaridan li nafsihi, maka silahkan dia panjangkan sesuka hatinya. Mau dia khatamkan suratul Baqarah dalam satu rakaat, ditambah lagi dengan surah yang lainnya, An-Nisa, Ali Imran, dan yang lainnya, silahkan. Akan tetapi apabila kita menjadi imam di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita diwajibkan selaku imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan orang-orang yang berada di belakang kita. Kemudian Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah menyebutkan beberapa faedah dari kisah Mu'ad ibni Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ini, yang hakikatnya beliau telah mendapatkan sebuah nasihat, nasihat yang berasal dari qalb, nasihat yang berasal dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qalbin ilal qalbi, nasihat yang nampaknya mungkin keras, afatanun anta ya Mu'ad, tapi justru nasihat itulah yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar mencintai seorang Mu'ad ibni Jabal, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Mu'adz inni la uhibbuka fillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz ibni Jabal, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sosok Mu'adz ibni Jabal radiyallahu ta'ala anhu arda. Bukan artinya ketika beliau dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam lantas ketika melakukan kesalahan dibiarkan, ketika melakukan sebuah kekeliruan dibiarkan, tidak, justru dinasehati agar Mu'ad ibni Jabal bisa kembali, agar Mu'ad ibni Jabal bisa mendapatkan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita ikhwati fillahi ra'akumullah, apabila ada salah seorang yang memberikan nasihat kepada kita, apakah nasihat tersebut dikenal sebagai sebuah nasihat yang keras, atau mungkin nasihat tersebut keluar dari seorang yang lembut ucapannya, Masing-masing orang memiliki model dalam menasihati kita ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan yang ada. Poin pertama yang harus kita syukuri adalah ketika ada yang menasihati kita, berarti ada orang yang memperhatikan kita. Bayangkan bagaimana kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah kekeliruan, lantas tidak ada yang menasihati, berarti sekitar kita ini tidak ada yang perhatian kepada kita, tidak ada yang cinta kepada kita. Hakikatnya, kita melakukan kesalahan dibiarkan, terjerumus pada kemaksiatan dibiarkan, orang acuh tak acuh, orang cuek dengan kesalahan-kesalahan kita. Ini justru membuat kita sedih. Tapi apabila ada yang memberikan nasihat, terkadang hati kita belum siap, terkadang hati kita sakit, terkadang hati kita tergores. Ini yang harus kita benahi. Karena apa yang dilakukan dari nasihat tersebut, hakikatnya adalah kecintaan orang tersebut kepada kita, perhatian orang tersebut kepada kita, dan harus kita syukuri. Ada yang membantu kita untuk bisa beramal di atas ketaatan, ada yang membantu kita untuk terus beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, karena istiqamah itu sulit untuk kita lakukan sendiri, bahkan tidak mungkin bisa. Harus ada bimbingan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka jangan anti dengan sebuah kritik, jangan anti dengan sebuah nasihat, dan yang terakhir, jangan bersu'udzon, jangan berburuk sangka kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita, orang yang menyampaikan nasihat kepada kita. Hakikatnya, orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mencintai kita, fillah walillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ikhwati fillah yarakumullah, fikhul hadis. Di antara faedah dari hadis ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, awalan, yang pertama, يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أمم الناس. Kita bisa ambil faedah dari hadis ini bahwasanya seorang imam disyariatkan untuk mentakhfif. Seorang imam disyariatkan untuk meringankan dan mempermudah orang-orang yang sholat di belakangnya apabila ia berlaku sebagai seorang imam. Jadi jangan dipersulit mereka. Bagaimana mempersulitnya? Yaitu tadi, dipanjangkan bacaannya. Padahal di belakang kita terdapat sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, al-kabir wadh-dhaif wadhul hajah. Terhadap orang-orang, terdapat orang-orang tua, terdapat ad-dhaif, orang-orang yang lemah, begitu pula orang-orang yang memiliki hajat. Maka ini yang pertama dari faedah yang disebutkan oleh beliau, harus ada unsur at-takhfif wa taysir. Kita meringankan dan kita pun memberi kemudahan kepada para makmum tersebut. Yassiru wa la tu'assiru. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikanlah kemudahan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Termasuk hadis ini dipraktekkan untuk seorang imam. Berikanlah wahai para imam kemudahan kepada orang-orang yang berada di belakang kalian. Thanian, faedah yang kedua, yu'khadhu minhu anna qira'ata hadhihi suwar takhfifun. Diambil dari hadis ini bahwasanya membaca surah-surah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, yang tiga surah yang disebutkan oleh beliau, yang pertama suratul A'la, kemudian Asy-Syams, kemudian Al-Lail, dengan membaca surah-surah ini, atau paling tidaknya yang panjangnya kurang lebih dengan tiga surah ini, ini adalah hakikat dari at-takhfif yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah hakikat keringanan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita harus mendefinisikan at-takhfif sesuai apa yang dianjurkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, sesuai apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang datang dalam syariat Nabi, apa yang datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kita mengambil kesimpulan sendiri, oh namanya takhfif berarti yang dibaca adalah kul huwallahu ahad. Namanya takhfif berarti seorang imam diharuskan untuk membaca kul a'udzu birabbil falaq. namanya takhfif, berarti seorang imam harus membaca kul a'udzu birabbin nas. Ini kesimpulan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendefinisikan at-takhfif dengan tiga contoh surat yang beliau sampaikan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda secara khusus. Sehingga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jangan sampai mendahului apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi sampai wal'iyadzu billah menuju ke arah istihza, menuju ke arah memperolok apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mau jadi imam, mendadak apa yang harus kita baca? Kulhu ai, baca surat kulhu saja. Itu disampaikan di tengah-tengah khalayak ramai, seakan-akan itu adalah sebuah lawakan, seakan-akan itu adalah sebuah candaan, wal'iyadzu billah. Kemana adabmu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai nabi, wahai dai? Kemana adabmu kepada syariat Allah jalla wa ala, wahai dai yang mengatasnamakan dirinya sebagai aswaja ahlu sunnati wal jamaah, tapi seakan-akan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam diremehkan, sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan, anjuran-anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam diacuhkan begitu saja. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka takhfif yang didefinisikan dalam syariat sesuai dengan apa yang diajurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menganjurkan untuk membaca tiga surah tersebut atau yang kurang lebih sama. Yani seperti apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah min ausatil mufassal, ini sudah disebut takhfif. Maka sekali lagi kita jangan mengambil sebuah kesimpulan yang tidak pernah disimpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disimpulkan oleh ashabuh sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardahum, tidak pernah pula disimpulkan oleh tabi'in, atba' tabi'in dan yang selainnya. Kemudian faedah yang ketiga yang disampaikan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu inayata syar'i bid-du'afa wa mura'at ahwalihim. Diambil dari hadis ini perhatiannya syariat Islam terhadap orang-orang yang lemah. Syariat Islam memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Syariat Islam tidaklah acuh tak acuh, tidaklah cuek kepada para du'afa. Syariat Islam tidaklah cuek terhadap para fuqara, orang-orang yang lemah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka memiliki kedudukan khusus dalam syariat Islam, diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala dengan perhatian yang sempurna. Maka hadis ini salah satu contohnya yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah sebuah syariat yang memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah di sekitar mereka. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, contoh yang berikutnya disebutkan oleh Imam An-Najmi adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam li Utsman ibni Abi As. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam li Utsman ibni Abi Al-As, ketika beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah pesannya kepada Utsman ibni Abi Al-As radhiyallahu taala anhu arda. Hina qala, ketika Uthman ibn Abi Al-As menyampaikan kepada Nabi SAW, ija'alni imama qawmi, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku. Qala lahu, maka Nabi SAW berpesan kepada beliau, anta imamuhum. Naam, engkau adalah imam kaummu, wahai Uthman ibn Abi Al-As. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, waqtadi bi'ad'afihim, dan perhatikanlah, sungguh perhatikanlah, wahai Uthman, orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka. Khusus wejangan Nabi alaihi salatu wasallam, ikhwati fillah rahimakumullah. Khusus nasihat beliau kepada Uthman ibn Abi Al-As untuk memperhatikan para du'afa. Syariat Islam syariat mulia, tidak membiarkan orang-orang yang lemah tambah lemah, orang-orang yang tertindas tambah tertindas, orang-orang yang fakir tambah fakir. Tidak. Islam berlepas diri dari kezaliman demi kezaliman. Bahkan Islam mengajarkan untuk senantiasa kita memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah di tengah-tengah kita. Ada beberapa faedah yang biidznillah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Satu faedah terakhir dari Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Begitu pula ada faedah lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Biidznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.